Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kisah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari meninggalkan kewajiban berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan Tabuk. Di mana sudah kita ketahui bahwasanya Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya yang juga tertinggal dari peperangan Tabuk tanpa memiliki uzur kemudian diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 hari mereka tidak diajak untuk bicara, tidak diberikan salam, tidak diberikan senyuman. Apabila mereka memulai salam maka tidak ada yang kemudian menjawab salamnya. Kemudian 10 hari terakhir yaitu antara hari yang ke-40 sampai hari yang ke-50, istri-istri mereka pun diperintahkan untuk memboikot mereka, menjauhi mereka, dan kemudian pulang ke keluarga masing-masing, yaitu keluarga dari istri-istri tadi, sehingga lengkaplah sudah penderitaan mereka sampai pada hari yang ke-50 yaitu pada saat setelah sholat subuh datanglah berita gembira berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka, taubat tiga orang yang jujur dalam pengakuannya bahwasanya mereka tertinggal perang Tabuk tanpa ada uzur. Maka kaum muslimin berlomba-lomba untuk memberitahu kepada ketiga orang tadi tentang berita gembira tadi sebagai bentuk rasa ikut bergembira atas taubat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ketiga orang tadi. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya dirasakan pula oleh kaum muslimin secara keseluruhan, dirasakan oleh para sahabat secara keseluruhan, dan inilah yang kemudian sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matharul mu'min fi tawazihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kama salil jasad." Permisalan kaum mukminin dalam permasalahan saling menyayangi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka adalah seperti satu jasad. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang sebagian dari mereka itu kemudian menguatkan sebagian yang lain. Apabila sebagian dari mereka tertimpa kesedihan, tertimpa sakit, yaitu menceritakan tentang badan, badan itu apabila tertimpa sakit salah satu anggota badannya, maka terasa sakit seluruh anggota badannya. Tidak mungkin kemudian tangan misalnya merasa sakit, kemudian kaki, kepala tidak ikut apa, tidak ikut menderita. Semuanya ikut menderita. Bisahari wal kumma, katanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan begadang karena rasa sakit tersebut, semuanya begadang, semuanya bangun, semuanya merasakan sakit. Wal kumma, dan juga semuanya merasakan demam. Gak mungkin kemudian satu bagian tubuh saja, misalnya kepala cenut-cenut, ternyata kakinya tidak ikut demam. Kalau memang kepalanya cenut-cenut kemudian menyebabkan demam, semuanya terkena demam. Semuanya tidak bisa tidur. Semuanya tidak bisa kemudian beristirahat. Maka inilah yang tampak secara jelas dalam kisah ini. Mereka ketika ada berita gembira, mereka semuanya gembira. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ketiga orang tersebut merasakan sempit, merasakan sedih, semuanya sebenarnya ikut bersedih. Semuanya ikut menunggu jalan keluar bagi ketiga orang tadi. Kemudian Ka'ab bin Malik pun setelah menerima berita gembira tersebut langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir apa yang kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abashir bi khairi yawmin marra 'alayka mudh waladatka ummuk." Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu. Sejak engkau dilahirkan ibumu di bumi ini. Yaitu yang dimaksudkan bahwasanya hari tersebutlah hari diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan juga para sahabatnya, dua orang sahabatnya. Dan lebih dari itu ternyata diterimanya taubat tersebut langsung diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat yang dibaca terus-menerus oleh kaum muslimin di dalam Al-Qur'an. Yang apabila kita menghatamkan Al-Qur'an misalnya buat pada bulan Ramadan, mesti terbaca ini. Mesti terbaca ayat ini. Yaitu ayat pada surat At-Taubah yang nanti akan kita baca juga insyaallah taala. Qala rahimahullah au qala radhiyallahu anhu. Faqultu, maka aku pun berkata itu Ka'ab bin Malik, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah ini dari engkau ya Rasulullah? Bahwasanya taubat ini diterima itu hanya dari engkau saja. Engkau yang kemudian berijtihad atau memberikan keputusan bahwasanya taubat yang diterima, amin indillah. Atau memang ini benar-benar dari Allah taubat ini? Diputuskan oleh Allah, sedangkan kau hanya memberikan kabar saja. Bukan kau sebagai orang yang memutuskan, bukan kau sebagai pihak yang memutuskan. Apakah memang kau yang memutuskan, ataukah Allah yang memutuskan, kemudian kau sebagai pemberi kabar saja? Qala la bal min indillah. Beliau bersabda, tidak, bahkan ini dari Allah Azza wa Jalla. Taubatnya memang benar-benar diterima, yaitu memang keputusan Allah Azza wa Jalla. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sura istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu fit'atu qamarin. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila dalam keadaan gembira, yakni ketika itu beliau gembira sebagaimana kaum muslimin gembira, dan beliau ketika gembira sifatnya seperti apa? Wajahnya bersinar sampai seakan-akan wajahnya ini seperti potongan bulan. Saking indahnya, saking enaknya dilihat ketika beliau sedang gembira, ketika beliau sedang tersenyum, ketika beliau sedang merasakan kegembiraan yang sangat, maka terpancar keindahan dari wajah beliau ketika beliau tersenyum, ketika beliau menampakkan kegembiraan tersebut. Qala wa kunna na'rifu dzalika minhu. Dan dahulu kami semuanya mengetahui hal tersebut dari beliau. Terlihat jelas ini beliau lagi gembira sekarang ini. Terlihat dari apanya? Dari wajahnya. Masya Allah, indah dilihat, enak dilihat. Ya, beliau tampan, jelas beliau adalah suami yang tampan. Tapi ketika bergembira, lebih terpancar lagi keindahan dan seakan-akan seperti apa? Seperti potongan bulan yang bersinar. Qala falamma jalastu baina yadayhi qultu, maka ketika aku sudah duduk di hadapan beliau, maka aku berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, sungguhnya termasuk bagian dari taubatku bahwasanya aku melepaskan semua hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Semuanya, rumahnya, kebun-kebunnya, tanah-tanahnya, semuanya akan diberikan oleh Ka'ab bin Malik sebagai bagian dari taubat beliau. Yang ini kemudian diambil hukum syar'i oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin di sini rahimahullah, bahwasanya ya termasuk bagian dari taubat apabila seorang memang apa bertobat dari suatu perbuatan, berarti dia bersedekah. Berarti dia bersedekah, memberikan sedekah dari hartanya sedikit ataupun banyak. Ada Ka'ab bin Malik di sini yang menggambarkan betapa gembiranya dia dan betapa bersyukurnya dia atas diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan seluruh hartanya. Yang artinya beliau berniat untuk melepaskan semuanya tanpa tersisa. Tanpa tersisa akan diberikan semuanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Namun apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah berkata, "Anfik 'alaika ba'd malik fa huwa khairul lak." Jadi aku menahan sebagian daripada hartamu, jangan diberikan semuanya. Fa huwa khairul lak, itu lebih baik bagimu. Artinya kau masih bisa menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan-kebutuhanmu, ya. Itu lebih baik bagimu daripada kemudian kamu memberikan semuanya terus apa yang kau bisa manfaatkan untuk nafkah dirimu dan juga untuk keluargamu. Maka di sini beliau tampak rasa kasih sayang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di sini, kepada Ka'ab bin Malik. Beliau peduli dengan keadaan Ka'ab bin Malik. Bahwasanya apabila dilepaskan seluruh hartanya, beliau menjadi seorang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, maka akan menjadi sulit. Maka hendaknya ya ditahanlah sebagian hartanya, dimanfaatkan sebagian hartanya untuk keperluan pribadi, jangan sampai kemudian terjadi kesulitan, tertimpa kesulitan karena menginfakkan dan mensedekahkan seluruh hartanya. Qala faqultu, maka aku berkata, inni umsiku sahmil ladzi bi Khaibar. Aku akan menahan hartaku berupa bagianku yang ada di Khaibar, bagian tanah yang ada di Khaibar. Karena Khaibar adalah suatu tanah yang awalnya adalah di bawah kekuatan Yahudi di dalam suatu benteng. Dan memang terkenal Khaibar ini adalah penghasil kurma, suatu lahan yang subur, suatu lahan yang memang menjadi pemasok kurma yang penting. Ketika dikalahkan oleh kaum muslimin tanpa peperangan ketika itu, Khaibar dikalahkan tanpa peperangan, cuma dikepung sedemikian lama, ya, sehingga mereka pun menyerah. Kemudian dibagilah tanah tersebut kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin mendapatkan bukan ghanimah, ya, ghanimah itu harta rampasan yang kemudian dibagi apabila memang terjadi peperangan. Yang ini ketika tanpa terjadi peperangan disebut baik harta rampasan yang diambil dari orang-orang kafir ketika dikalahkan tanpa terjadi peperangan namanya baik. Nah, maka di sini yang ingin ditahan dan terus dipegang dan tidak diberikan oleh Ka'ab bin Malik adalah bagian tanahnya yang ada di Khaibar. Yang di mana Khaibar tersebut pada waktu itu dikelola oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Yang dikelola oleh orang-orang Yahudi yang dikalahkan tadi. Yang awalnya mereka diharuskan untuk keluar Lalu mereka kemudian meminta keringanan, akhirnya diberi keringanan, kemudian boleh tinggal di situ, tapi harus mengelola tanah-tanah tadi, kemudian hasilnya dibagi antara kaum muslimin yang memiliki tanah-tanah tersebut dengan orang-orang Yahudi tersebut, setengah-setengah. Bagi kaum muslimin yang memiliki tanah tadi mendapatkan setengah, bagi orang Yahudi yang mengelola tanah tadi mendapatkan setengah dari hasilnya. Maka inilah yang kemudian ingin ditahan oleh Ka'b ibn Malik. Jadi beliau menahan bagian tanahnya yang ada di Khaybar. Ini berkembalikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang rumah Umar bin Khattab justru mewakafkan bagian tanahnya yang ada di Khaybar. Diwakafkan lillah. Artinya apa? Tanah tetap milik Umar. Tapi seluruh hasilnya yang menjadi hak Umar diwakafkan, artinya untuk kepentingan dakwah, kepentingan Islam, diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Adapun di sini Ka'b ibn Malik mensedekahkan seluruh hartanya selain bagiannya di Faibar. Qala wa qultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bil siddiqi. Wahai Rasulullah, ini Ka'b ibn Malik masih dalam dalam rangka itu mengungkapkan rasa syukur Ka'b ibn Malik tentang diterima taubatnya tadi. Perkara pertama yang diungkapkan oleh Ka'b ibn Malik dalam rangka syukurnya adalah apa? Ingin mensedekahkan seluruh hartanya, tapi kemudian dibimbingkan untuk kemudian menahan sebagiannya. Kemudian perkara kedua yang mati dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut, beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dengan kejujuran, menyelamatkanku dari dosa yang besar dengan kejujuran, sehingga aku bisa diterima taubatnya. Bayangkan apabila Ka'b ibn Malik bersama dengan orang-orang yang munafik yang kemudian bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka memiliki uzur ini demi Allah, ya, kemudian diterima taubatnya atau diterima alasannya, bukan diterima taubatnya, maka nanti justru dia apa, akan dicap dengan cap yang buruk, sebagaimana nanti akan kita bacakan bagaimana penyebutan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kemudian berbohong tadi, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam penyebutan yang sangat buruk, ya, masih juga dalam surat At-Taubah, sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang diterima taubatnya ketiga orang tadi itu dalam At-Taubah, demikian pula penyebutan tentang orang-orang munafikin yang berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun ada dalam surat At-Taubah, tapi kemudian disebutkan dalam penyebutan yang sangat buruk. Maka di sini Ka'b ibn Malik mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dengan kejujuran, sehingga diterima taubatku, sehingga aku mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Qala wa inna min taubati, dan maka sesungguhnya termasuk rasa taubatku, alla uhaddiza illa sidqan ma baqitu. Aku tidak akan mengatakan suatu perkara kecuali jujur, kecuali suatu kejujuran selama seumur hidupku. Jadi sejak saat itu, sejak diterima taubat tersebut, sampai nanti Ka'b ibn Malik meninggal, beliau sudah berniat untuk tidak akan pernah lagi berdusta sedikit pun. Ya, termasuk rasa syukur beliau adalah dengan cara ini. Karena beliau diselamatkan dengan kejujuran, maka beliau ingin mempertahankan kejujuran tersebut, ya, sampai akhir hayatnya. Qala fawallahi ma 'alimtu ahadan min al-muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith mundu zakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan padanya untuk berkata jujur sejak aku mengucapkan yang demikian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik daripada cobaan yang diberikan kepadaku untuk berkata jujur. Jadi ketika beliau sudah mengucapkan janji tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata beliau dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan dan kejadian-kejadian yang kemudian di situ sebenarnya beliau berat untuk kemudian mengucapkan kata yang jujur. Tapi kemudian beliau tetap jujur dalam kejadian-kejadian tersebut. Tetap beliau menjaga janji tersebut, menjaga apa yang sudah diucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan cobaan bagi beliau. Namun beliau mengatakan itu adalah cobaan yang paling baik, yang paling baik yang pernah aku ketahui. Tidak ada kemudian salah seorang dari kaum muslimin yang dicoba dengan cobaan tersebut yang melebihi cobaanku dan lebih baik daripada cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadaku. Qala wallahi ma ta'amattu kadhibatan min mundu qultu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Maka demi Allah, aku tidak pernah melontarkan satu dusta pun, satu perkataan bohong pun semenjak aku mengucapkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ya, tidak mengucapkannya secara mutlak. Walaupun itu bercanda misalnya, walaupun itu kemudian sebenarnya cuma main-main saja, atau kemudian dalam perkara-perkara yang lainnya yang memang perkara-perkara yang serius, beliau tidak berdusta. Mau bercanda, mau serius, tidak berdusta. Sama sekali tidak berdusta. Semenjak beliau mengucapkan janji tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita ya, kita menyadari kadang-kadang kita bercanda, tapi tidak apa-apa lah berdusta. Biar orang ketawa. Kadang-kadang kita bercanda, tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah sesuatu yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ka'ab bin Malik dalam keadaan apapun tidak pernah berdusta sejak mengucapkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa inni la arju an yahfazanillahu ta'ala fi ma baqi. Dan aku berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjagaku dalam umur yang tersisa dari hidupku, ya. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Ya, itu beliau tidak kemudian menggantungkan kepada diri sendiri, tidak mengatakan oh aku percaya nanti sampai seumur hidup pun aku akan bisa menjaga janjiku ini. Tidak, tapi beliau berharap kepada Allah. Ya, ini lihat tawakalnya sahabat seperti ini ya. Ketika mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sesuatu yang beliau berniat untuk melakukannya, beliau mengucapkan aku berharap kepada Allah. Ya. Beliau berharap mengucapkan apa? Aku berharap kepada Allah. Ya, bukan kemudian aku pasti bisa akan memenuhi janji ini sampai aku meninggal dunia. Tidak, tapi apa? Aku berharap kepada Allah bahwasanya Allah menjagaku dalam umur yang tersisa dari hidupku. Qala rahimahullah, qala radhiyallahu anhu, fanzalallahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang menyangkut taubat, diterimanya taubat ketiga orang tadi. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabi'uuhu fi sa'atil 'usrah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat atau telah memberikan taubat kepada nabi. Ya, nabi memang sudah diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang ketika beliau masih hidup sudah diampuni seluruh dosanya. Wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah. Orang-orang berhijrah itu al-muhajirin, orang-orang Mekah yang kemudian berpindah ke Madinah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ansar, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang-orang ansar. Orang-orang yang ada di Madinah kemudian menerima orang-orang muhajirin, menerima Nabi pertama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menerima kaum muhajirin yang datang kepada mereka dari Makkah dan juga dari tempat-tempat yang lainnya. Alladzina tabi'uhu fi sa'atil 'usrah, yang mereka kemudian mengikuti Nabi di saat-saat yang sulit, yaitu ketika perang Tabuk. Sebagaimana sudah kita ceritakan, betul-betul saat yang sulit ketika itu. Panas begitu menyengat, kemudian kebun-kebun begitu menggoda untuk kemudian seorang tinggal dan berdiam di Madinah, menikmati kebun tersebut, menikmati kerindangannya, menikmati buah-buahannya yang lagi hampir panen waktu itu, atau sedang masa-masanya panen ketika itu. Maka disebut saat-saat yang sulit. ketika saat-saat yang sulit, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat yang sulit. Yang itu adalah lanjutan ayatnya, di sini tidak disebut oleh Ka'ab, tapi nanti insya Allah akan kita sebutkan. Lalu namim, dari potongan ayat ini diambil faedah bahwasanya kaum muhajirin itu lebih afdal, lebih mulia, lebih memiliki keutamaan daripada ansar. Kenapa? Karena didahulukan penyebutannya. Dalam berbagai macam ayat, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran pun seperti itu penyebutannya. Muhajirin terlebih dahulu disebutkan, baru al-ansar. Al-muhajiruna wal-ansar, al-muhajiruna wal-ansar, seperti itu. Nah, kenapa disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, kenapa kemudian al-muhajirun itu lebih utama? Karena mereka menggabungkan antara dua keutamaan, dua ibadah yang besar, yaitu hijrah, itu ibadah yang besar, kemudian memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membantu dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dengan dakwah secara verbal seperti ini dalam mendakwahkan Islam, ataupun kemudian dengan al-qital, dengan peperangan, beliau membantu, atau para muhajirin Rasul membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-ansar yaitu tidak mendapatkan keutamaan hijrah, tidak mendapatkan keutamaan hijrah, namun mereka adalah orang-orang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolong beliau dalam dakwahnya, memberikan tempat bagi beliau dan bagi sahabat-sahabat beliau yang kemudian pada awalnya tertekan di Mekah, tersiksa, disiksa oleh orang-orang Quraisy, maka diberikan tempat mereka, diberikan yaitu keluasan di kota mereka di Madinah, maka mereka mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Yaitu kelengkapan ayat ini, mimba dimaka biyadzighu qulubu fariqin minhum, ketika hampir-hampir hati-hati sebagian mereka itu kemudian menyimpang, sebagian dari mereka hampir-hampir hatinya itu kemudian condong kepada perbuatan meninggalkan peperangan, tidak ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Kenapa? Karena tadi keadaan yang sangat panas, dan juga kemudian dalam keadaan kebun-kebun sedang pada masa panennya, sedang bagus-bagusnya kebun ini, sedang dalam keadaan indah-indahnya, hampir-hampir mereka tergoda untuk kemudian tinggal di Madinah saja. Nah, di Makkah ada Yazir, hampir-hampir hati mereka tuh menyimpang. Sebagian dari mereka tuh hampir-hampir hatinya menyimpang dan kemudian meninggalkan jihad. Inna Allah bihim rahmatur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas mereka sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Itu adalah bagian yang tidak disebutkan, atau di sini disebutkan inna bihim rahmatur rahim. Kemudian kelanjutan ayat atau ayat selanjutnya, qala ta'ala wa'ala al-thalathati alladhina qulibu hatta idza daqat 'alayhim al-ardhu bima rahabat. Dan juga sudah diberikan taubat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taubat kepada tiga orang yang ditinggalkan urusannya. Ditinggalkan urusannya artinya apa? Nanti akan ditafsirkan sendiri oleh Kaab bin Malik. Artinya ketika mereka menyatakan dengan jujur bahwa mereka tidak ada udzur, mereka ditinggalkan urusannya. Sudah, kalian pergi dulu sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan keputusan atas kalian. Jadi tidak diputuskan langsung ketika hari itu, maka disebut apa? Ditinggalkan. Bukan berarti mereka ditinggalkan, yang dimaksud dalam ayat adalah mereka ditinggalkan ketika perang, bukan. Tapi ditinggalkan urusannya, tidak langsung diputuskan pada hari tersebut juga. Beda dengan kaum munafikin yang langsung diterima alasannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kalau orang yang tiga ini ditinggalkan dulu, ya. Sudah, kalian pergi dulu sampai turun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardhu bima rahabat, sampai-sampai mereka merasakan bahwasanya bumi ini sangat sempit bagi mereka. Padahal bumi tersebut luas. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka pun merasa sempit. Qala rahimahullah qala radhiyallahu anhu hatta balagh, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini adalah ayat yang menyangkut taubat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikut perang Tabuk, dan juga secara khusus kepada orang-orang yang tertinggal, yaitu tiga orang tadi yang kemudian jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak memiliki udzur. Qala radhiyallahu anhu, qala rahimahullah, qala Ka'b, berkata Ka'b, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qabl ba'da irhadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtu. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepadaku suatu kenikmatan yang lebih besar bagiku setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Islam. Jadi di sini beliau hanya menceritakan bahwasanya hidayah kepada Islam itu adalah kenikmatan yang paling besar yang pernah dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian setelahnya, yaitu kenikmatan apa yang ingin disampaikan oleh beliau? Min sidqi Rasulullah, yaitu kenikmatan di mana aku telah jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku tidak berbohong kepada beliau ketika itu. Itu kenikmatan yang paling besar yang beliau rasakan setelah kenikmatan keislaman yang beliau dapatkan, hidayah kepada Islam yang beliau dapatkan. Qala fa ahlika kama halaka alladziina kadzabu. Maka apabila aku berbohong, aku akan binasa sebagaimana orang-orang yang berbohong. Orang-orang yang berbohong nanti akan kita sebutkan di sini, disebutkan ayat tentang sifat-sifat orang yang berbohong tadi dengan sifat-sifat yang begitu buruk. Qala inna Allah ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahad. Sesungguhnya Allah ta'ala telah berfirman tentang orang-orang yang berbohong tadi ketika turunnya wahyu dengan seburuk-buruknya perkataan yang dikatakan kepada seseorang. Seburuk-buruknya perkataan yang bisa dikatakan kepada seseorang. Qala fa qala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang tadi, orang-orang yang berbohong. Sayahifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lit'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, yaitu ketika kembali dari perangan Tabuk, dari Tabuk ke Madinah, mereka akan bersumpah kepadamu. Itu mengutarakan alasan-alasannya dengan sumpah-sumpah tadi. Itu oleh Tuhan, supaya engkau berpaling dari mereka. Artinya diterima alasannya, kemudiannya tidak apa-apa lah. Ya, diterima alasannya dan tidak kemudian diberikan hukuman apa-apa. Maka Allah berkata, fa'aridu anhum innahum rijsun. Maka berpalinglah dari mereka, sebagaimana mereka mengharapkan engkau berpaling dari mereka dan tidak memberikan hukuman kepada mereka. Berpalinglah dari mereka. Innahum rijsun. Sungguhnya mereka itu najis, kotor. Seburuk-buruknya perkataan. Innahum rijsun. Sungguhnya mereka itu rijs, najis. Ya, orang-orang munafik tersebut disebutkan dengan sebutan yang sangat buruk, rijsun. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam, jazaan bima kanu yaksubun, sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Kemudian ayat selanjutnya masih tentang mereka, orang-orang yang berbohong tadi. Yahlikuna lakum idzallau anhum, mereka bersumpah kepada engkau supaya kalian itu ridho kepada mereka. Mereka bersumpah mengutarakan alasan-alasannya supaya kalian ridha kepada orang-orang tadi, orang-orang munafik tadi, diterima alasannya, tidak dihukum, tidak diberikan celaan dan yang lain sebagainya. Qala fa in tardaw anhum fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasiqin. Dan apabila kalian ridha kepada mereka, maka sungguhnya Allah tidak ridha, tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Walaupun kalian ridha kemudian menerima alasan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu bahwasanya mereka berbohong. Ya. Bahwasanya mereka mengutarakan alasan-alasan yang dusta dengan nama Allah, dengan bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha walaupun kalian ridha kepada mereka. Ini surat At-Taubah ayat 95 dan 96. Jadi ayat ini sebenarnya disebutkan lebih dahulu dalam urutan Al-Quran atau bab 95, 96 tentang orang-orang munafik tadi. Kemudian ayat tentang diterimanya taubat orang-orang yang tertinggal tadi adalah ayat At-Taubah ayat ke 119. Ayat ke 119. Masih ada waktu? Maka itulah Ka'ab bin Malik merasa itu adalah suatu perkara yang merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar setelah Islam. Ya. Kalau seandainya beliau ketika itu ketika Rasulullah datang berbohong, yang masuk dalam ayat ini ya, dikatakan rijsun, dikatakan najis, dikatakan kemudian akan masuk dalam jahanam. Ya kemudian wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah, ya? Maka benar-benar Ka'ab bin Malik bersyukur atas hal tersebut, beliau tidak berbohong. Padahal sebagaimana yang kita sebutkan pada cerita sebelumnya atau kesempatan-kesempatan sebelumnya, itu Ka'ab bin Malik pernah kemudian setelah berpaling dari Rasulullah, setelah mengutarakan bahwa beliau tidak memiliki udzur, beliau didatangi oleh orang-orang dari Bani Salimah, dari keluarganya sendiri, yang mengatakan, sudah kamu kembali kepada Rasulullah, berbohong sebagaimana mereka berbohong, kemudian sudahlah selesai perkara. Ya, selesai perkara, kamu akan dimaafkan oleh Rasulullah. Ya, sempat kemudian terbetik dalam hatinya untuk menerima saran tersebut. Dan kemudian yang menjadikan dia berpaling dan tidak mengikuti saran tersebut apa? Ada yang masih ingat? Iya, karena melihat bahwasannya di situ ada orang lain yang kemudian mengutarakan hal yang sama dengan jujur, bahwa tidak memiliki uzur. Ada dua orang sahabat yang mulia. Ada dua orang sahabat yang mulia. Siapa dia? Bilal. Bilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi. Dua orang yang sangat mulia. Dua orang yang ikut perang Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar yang berjumlah 300 orang tersebut, itu adalah para sahabat Nabi yang paling mulia dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, maka ketika melihat itu, ternyata teman saya yang bernasib sama seperti saya, ternyata orang yang mulia, lega. Kemudian terbuka dada beliau dan tidak jadi berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenikmatan yang besar kepada Ka'ab bin Malik. Qala rahimahullah, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Ka'ab berkata, kunna tulifna ayyuhas salatatu an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu. Dahulu kami itu ditinggalkan, kami bertiga itu ditinggalkan perkaranya, keputusannya daripada orang-orang tadi yang bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung diputuskan ketika itu juga, tapi kami yang bertiga ini yang mengucapkan perkataan jujur ditinggalkan dan kemudian digantung keputusannya, ya. Tidak langsung diputuskan ketika itu juga, tapi ditunda bahkan sampai 50 hari. Qala fa bay'ahum wa astaghfara lahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbaiat, membaiat mereka itu orang-orang yang munafik tadi yang mengutarakan alasan-alasan yang dusta dengan bersumpah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima alasannya, kemudian mereka langsung dibaiat dan kemudian dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa arja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan keputusan kami, hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusan tadi, yaitu menerima taubat Ka'ab bin Malik beserta dua orang sahabatnya setelah 50 hari. Sudah ya? Sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alim shawab, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين